بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang syubhat yang ke-7 dan ke-8 berhubungan dengan ayat yang menetapkan al-qurb, yaitu kedekatan, yaitu ayat apa? Alif di surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf atau Qaf? Surat Qaf. Bunyinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Syubhat mereka bagaimana? Syubhatnya dulu berhubungan dengan ayat ini. Syubhat mereka yang dituduhkan kepada salaf berhubungan dengan ayat ini apa? Mereka menuduh bahwasanya salaf mentakwil ayat ini. Padahal ayat ini menurut mereka menetapkan bahwasanya Allah lebih dekat kepada seorang daripada urat lehernya. Tayyib. Lalu bagaimana menjawab syubhat tersebut? Ridwan. Baik, berarti yang pertama kita katakan dulu bahwasanya tidak benar kalau dikatakan para salaf mentakwil ayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dimaksud dengan al-qurb pada ayat ini adalah kedekatan para malaikat. Dan hal ini bukan termasuk takwil. Kenapa? Karena memang zahir dari konteks ayat menunjukkan yang demikian. Zahir dari konteks ayat menunjukkan demikian. Kenapa? Karena ayat sedang mengkhabarkan tentang para malaikat yang mencatat amalan-amalan seorang hamba di sisi kanan dan kirinya. Bagaimana kelanjutannya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kemudian ayat yang kedua, apa itu Hudzaifah? Dalam surat Al-Waqi'ah bagaimana bunyinya? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Syubhatnya sama, yaitu mereka menuduh salaf melakukan takwil pada ayat ini dengan memaknakan qurb di sini qurbul malaikah. Jawabannya berarti juga sama. Yang pertama, salaf dalam ayat ini tidak melakukan takwil. Adapun penjelasan tentang makna qurb ini qurb malaikah bagaimana? Kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan para malaikat diambil dari mana? Masih Hudzaifah. Yang dekat dengan seseorang yang hendak mati yaitu malaikat. Dan ayat ini berhubungan dengan kedekatan malaikat menjelang kematian seseorang, di mana malaikat tersebut sangat dekat dengan dia untuk mencabut nyawanya. Taib. Oleh karena itulah dikatakan setelahnya walakilla tubsirun. Ini juga memperkuat kalau yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, dari si mana walakilla tubsirun? Nah, memperkuat bahwasanya yang dimaksud dengan kedekatan itu kedekatan malaikat. Mbak Umar. Nah, bahasanya ayat ini menunjukkan walakin la tubsirun menunjukkan kedekatan na'am dari sisi apa? Sama-sama di tempat tersebut tapi tidak melihat. Nah, jadi para malaikat ada di tempat tersebut tapi mereka tidak melihatnya. Nah, dan ini berarti yang dimaksud malaikat. Tidak mungkin kalau yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluknya pada satu tempat. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu apa? Alal aksistawa. Zatnya dan tinggi di atas arsy-Nya. Nah, tersisa pertanyaan indak Maulana. Kalau yang dimaksud dengan malaikat, kenapa digunakan nahnu di sini? Wa nahnu pada kedua ayat. Karena yang memerintahkan para malaikat itu adalah Allah, sehingga nah, merupakan perkara yang sah-sah saja kalau kemudian Allah mengatakan nahnu. Karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada misal at-tasi' wal 'ashir. قال العلماء ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني. Dua ayat ini juga dijadikan sebagai syubhat oleh ahlul bidah untuk menuduh bahwasanya salaf kita ridwanullah alaihim melakukan takwil. Kenapa? Dikarenakan dalam ayat tajri bi ayunina berhubungan dengan perahu Nuh. Kenapa kok tidak dimanakan bahwasanya perahu tersebut berlayar di mata-mata kami? Demikian pula kenapa pada ayat walitusna ala aini kenapa nam tidak dikatakan bahwasanya hal tersebut dibuat di mataku. Nah, jadi nah, kenapa tidak dimanakan demikian tapi malah mereka melakukan takwil? Ini menurut ahlul bidah. Dan penjelasannya akhwani fillah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Atau kita baca dulu catatan kaki karena menjelaskan sisi syubhatnya. Qalatil mu'attilah al-ba'u fi bi'ayunina dzarfiyyah. Fa hal taquluna bidh-dhahir? Na'am. Faqad kafartum. Wa in ta'awaltum faqad tanaqadtum. Ini orang-orang mu'attilah mengatakan ba' pada bi'ayunina menunjukkan makna dzarfiyyah. Berarti fi. Ya, jadi tajri bi ayunina ke mana? Ayat sebelumnya bagaimana? Baik. Allah katakan sebelumnya wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Ya, kami bawa Nuh dan tentunya beserta rombongan yang beriman, demikian pula hewan-hewan. Nah, di atas naam perahu yang terbuat dari alwah, dari papan-papan. Nah, perahu tersebut tajri bi'ayunina. Kata Mu'attilah, na'am, perahu tersebut tajri yaitu berlayar, berjalan bi'ayunina. Ba' di sini bermakna fi menurut mereka. Berarti fi'ayunina. Na'am, kata Mu'attilah, apakah kalian wahai na'am para salaf atau ahli sunnah yang senantiasa mengatakan hendaknya kita mengambil dohir dari suatu ayat, dohir dari suatu nas. Apakah kalian mengambil dohir dari ayat ini yang mengatakan bahwasanya ayat bermakna tajri fi a'yunina? Ayat perahu tersebut berlayar di mata-mata kamu. Kalau kalian mengambil dohir ini berarti kalian kufur, ya tidak? Ini menurut Mu'attilah. Tapi kalau kalian tidak mengambil zahir dan mentakwilkan, berarti kalian telah jatuh dalam prinsip yang bertolak belakang dengan apa yang kalian gembar-gemborkan, yang mengingkari takwil. Paham syubhatnya? Jadi mereka menuntut ahli sunnah khanifillah, na'am, dalam ayat ini harus apa? Berarti kalian harus melakukan takwil sebagaimana kita. Na'am. Lalu kalau kalian melakukan takwil, kenapa kalian mengingkari kami, kata mereka. Mengingkari ahlul bidah, mengingkari Mu'attilah dan yang semisalnya. Ini syubhatnya. Wal jawab secara sekilas, khanifila annal ba hiya lil musahabah wa laysa ma dzakarahu huwa bidzahirin lil Qur'an. Nah, kita katakan ba di sini bukan dzarfiyah, tapi ba di sini lil musahabah. Dan tidak ada pada yang disebutkan oleh Mu'attilah itu na'am bahwasannya itu merupakan zahir Al-Qur'an. Itu bukan, ya. Yang disebutkan oleh Mu'attilah di atas bukan zahir dari Al-Qur'an. Wa man yataqada hadza zahirul na'am wa man yataqada hadza zahirul Qur'an faqad kafar. Dan siapa saja yang meyakini bahwasanya ini adalah zahir dari Al-Qur'an, bahwasanya zahir dari Al-Qur'an menunjukkan bahwa perahu tersebut berlayar di mata-mata Al-Khaliq. Berlayar di matanya. Berlayar di matanya. Nah, ini kufur, ya tidak? Merupakan bentuk kekufuran. Maka dikatakan siapa saja yang meyakini kalau zahir Al-Qur'an seperti itu, maka dia telah kafir. Wa ahlul lughati la yaqiluna hadzal qaul. Dan ahli lughah, mereka-mereka yang paham bahasa, mereka tidak memahami na'am pendapat seperti ini. Itu mereka tidak memaknakan ayat sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'attilah. Wa ma'na lil musahabah ay aini tashabuka wa tanduru ilaik. Dan makna musahabah di sini maksudnya adalah apa? Penglihatanku senantiasa menyertaimu dan mengawasimu. Ini maksudnya. Berarti maksud dari ayat bahwasanya perahu tersebut evanivita berlayar apa? Dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini terkandung di dalamnya bahwasanya Allah senantiasa na'am akan memberikan penjagaan dan pertolongan kepada Nabi Nuh beserta kaumnya yang ada di kapal tersebut. Paham? Ini makna ayat. Sekarang kita baca penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin. Wal jawab annal ma'na fi hatainil ayataini ala zahiril kalami wa haqiqati. Lakin ma dhahara lakma dhahirul kalami wa haqiqatuhu huna. Makna pada kedua ayat ini sesuai dengan zahir dari kalam dan hakikatnya. Nah, kita memaknakan ayat tersebut sesuai zahirnya, kita tidak mentakwil. Cuma khanifillah, apa zahir dari kalam tersebut dan hakikatnya di sini? Nah, inilah yang harus dipahami. Kenapa? Karena ahlul bidah na'am menetapkan zahir untuk ayat tersebut dengan sesuatu yang merupakan kekufuran, ya tidak? Berarti itu bukan zahir Al-Qur'an. Kenapa? Karena telah kita lewati zahir dari kalamullah dan kalam rasulnya tidak mungkin berupa apa? Tidak mungkin berupa kekufuran. Ya. mesti zahir dari kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah sesuatu yang apa? Yang apa? Yang hak. Nah, bukan sesuatu yang batil. Qala hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu anna as-safinata tajri fi 'aynillah aw anna Musa 'alaihi salatu wa salam yurabba fawqa 'aynillah ta'ala. Ini. Apakah dikatakan bahwasanya zahir dari ayat tersebut dan hakikatnya bahwa perahu yang dinaiki Nabi Nuh itu berlayar di mata Allah? Seperti itu enggak orang paham bahasa Arab? Enggak mungkin, ya tidak. Demikian pula, apakah zahir dari ayat tersebut dipahami bahwasanya Musa alaihi salatu wasalam dia dirawat di atas mata Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Ketika dikatakan walitusna ala aini, itu bukan zahir berarti. Au yuqal, atau dikatakan ana dhahirahu anna safinata tajri wa aynullah tar'aha wa taqla'uha. Ataukah dikatakan bahwasanya dhahir dari ayat ini bahwa perahu tersebut berlayar dan mata Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan na'am mengawasinya. Maksudnya apa? Memelihara, na'am memberikan pengawasan, penjagaan. Ini untuk ayat tajri bi ayrina. Demikian pula pada ayat walitusna ala ini, wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala aynillahi ta'ala yar'ahu wa yaqla'uhu biha. Demikian pula pada na'am pemeliharaan Musa alaihi salatu wasalam, di mana dia Allah jaga dari apa? Dari kebinasaan, padahal hidup di tengah-tengah apa? Calon musuhnya kelak, yaitu Fir'aun la'natullah alaih. Dia dibesarkan di tengah-tengah Fir'aun, ikhwan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang mengawasi. Berarti apa? Pemeliharaan atau penjagaan Musa tersebut maksudnya apa? Nah, Musa dirawat itu apa? Di atas penjagaan Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pandangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa na'am mengawasinya, menjaga dia. Paham? Nah, sekarang mana makna zahir dari ayat tersebut? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Wala raiba annal qaulal awwal batilun. Tidak sah bahwasanya dan perkataan yang pertama itu adalah sesuatu yang batil. Dan sesuatu yang batil untuk apa? Untuk makna zahir dari ayat. Dan kebatilan tersebut min wajhain, dari dua sisi. Al-awwal annahu la yaqtadihi al-kalamu bi muqtada al-khitabil arabi. Sisi kebatilan makna yang pertama, yang memaknakan bahwasanya perahu berlayar di mata Allah atau Musa dirawat di atas mata Allah, ini enggak mungkin maknanya seperti itu. Dan kebatilannya dari dua sisi, ya ikhwan fillah, perhatikan. Yang pertama, bahwasanya hal tersebut na'am bukanlah merupakan konsekuensi dari kalam yang dimaksud. Itu bukan konsekuensi dari ayat tajri bi ayunina, demikian pula walitusna ala aini, berdasarkan na'am kaidah bahasa Arab. Ini makna mudahnya. Kenapa? Wal Qur'anu innama nazala bil lughatil Arab. Dan Qur'an itu hanyalah turun dengan bahasa Arab, maka pahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab saja, kalimat yang seperti itu tidaklah memberikan makna sebagaimana yang dipahami pada apa? Pada makna yang pertama yang disebutkan tadi. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran nah, dalam bahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Tentunya memahami dengan kaidah bahasa Arab. Jangan pahami nah, bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak akan ketemu. Nah, waqala ta'ala nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Telah menurunkan nah, Al-Quran tersebut malaikat Jibril berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan dengan bahasa Arab yang sifatnya jelas dan menjelaskan. Jelas dipahami dan apa? Memberikan fungsi ikhwani fillah yang sempurna dalam menjelaskan. Tidak ada apa? Sesuatu yang meragukan padanya. Wala ahada yafhamu min qawlil qa'il fulanun yasiru bi'aini annal makna annahu yasiru dakhila aini. Sekarang kita lihat dalam bahasa Arab pada kalimat yang lain ya Pak. Tidak ada seorang pun yang memahami pada perkataan seseorang fulanun yasiru bi'aini. Apa maknanya ini? Fulanun yasiru bi'aini. Si fulan na'am berjalan bi'aini. Maksudnya apa? Dengan pengawasanku. Ya tidak. Orang Arab mengawasi memahami demikian mesti. Bahwasanya si fulan ini berjalan dengan pengawasanku. Aku senantiasa mengawasi, memonitor. Ya, dimonitor di mana dia berjalan. Nah, jangan sampai hilang. Jangan sampai terjadi kecelakaan dan seterusnya. Ini makna fulanun yasiru bi'aini. Sehingga tidak ada seorang pun yang paham bahasa Arab mengatakan bahwasanya makna kalimat ini bahwasanya si fulan itu berjalan di dalam mataku. Orang mengatakan fulanun yasiru bi'aini, berarti si fulan berjalan di dalam mataku. Anda tidak yang memahami demikian sahabat? Hah? Anda memahami demikian tidak? Baik, berarti masih waras. Iya kan? Baik. Wala min qawlil qa'il fulanun takharraja ala aini anna takharrajahu kana wa huwa raqibun ala aini. Walau idda'a mudda'in anna hadha zahirul lafdi fi hadha al-khitab landahika minhu sufaha'u fadlan anil uqala. Demikian pula tidak ada yang akan mengatakan tentang perkataan seseorang fulanun takharraja ala aini, bahwasanya si fulan fadilillah na'am taib dia itu nah keluar ya ketika memaknakan ayat ini fulan takharraja ala ini, tidak akan ada yang mengatakan bahwasanya si fulan ini na'am keluar dalam keadaan na'am menaiki di atas apa di atas mataku ya taib, tapi dia keluar dengan pengawasanku maksudnya paham. Fulanun takharaja ala aini. Ya, si fulan itu keluar dengan pengawasan. Di sini ditasydid. Walaupun sebenarnya nah bisa saja fa'ilah dibaca fulanun takhruju ala aini. Nah, ini akan lebih mudah bagi kalian memahami. Cuma di sini terlanjur ditasydid. Nah, seorang mengatakan fulanun takhruju ala aini, ini lebih jelas untuk antum pahami, yaitu si fulan na'am cuman na'am kain. Kalau takhruju na'am kenapa dhamirnya tak nah, maka mau tak mau memang harus fi'il madhi. Kain mau tak mau harus fi'il madhi. Nah, itu kenapa kalau di tasydid. Kalau dikatakan fulanun kharajan mungkin bisa. Nah, berarti fulanun takharraja ala aini. Sama seperti itu. Fulanun takharraja ala aini. Maksudnya tadi, na'am tayin, si fulan khanifilah keluar, na'am berdasarkan apa? Pengawasanku, atau na'am berada di bawah pengawasanku. Ini maksudnya. Tidak akan ada seorang yang mengatakan bahwasanya si fulan na'am keluar dengan menaiki mataku. Nah, seandainya ada seseorang yang mengaku bahwasanya dhahir dari perkataan tadi sebagaimana dikatakan tersebut, maka tentunya orang-orang yang bodoh akan menertawainya, apalagi orang yang berakal. Ya, tidak bisa. Apa itu? Baik, bahwasanya perkataan tadi fulan yasiru bi'aini bukan maksudnya dia berjalan di dalam mataku. Kalau dipahami demikian, tentunya apa? Nah, akan diketawai orang-orang bodoh, apalagi orang-orang yang berakal. Baik, kalau bahasa kita, nah, bisa diketawai ayam. Nah, atsani, alasan yang kedua atau sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya makna yang pertama. Anna hadza mumtani'un ghayatal imtina', bahwasanya hal ini merupakan perkara yang na'am terlarang dengan sangat. Wa la yumkinu liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqo qadrihi an yafhamahu fi haqqillahi ta'ala. لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. Ini terlarang, tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, kemudian dia memahami pada hak Allah demikian. Tidak mungkin. Nah, orang yang mengenal Allah memahami dengan pemahaman tersebut. Kenapa? Dikarenakan Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Tidak akan mungkin masuk pada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu dari makhluk-Nya. Itu sesuatu dari makhluk tidak akan mungkin apa berada di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Allah maha tinggi. Nah, Allah maha tinggi terpisah dari makhluk. Ini makna ba'inun min khalqi. Itu ba'inun min khalqihi maksudnya terpisah dari makhluk-makhluknya. Mustawin ala arsyin jelas. Yaitu Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqi. Terpisah dari makhluknya. Nah, kalau seorang paham keyakinan ini, berarti apa? La yahullu fihi syai'un min makhlukati, tidak akan mungkin na'am bergabung atau masuk sesuatu na'am dari makhluknya ke dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Karena Allah maha tinggi, terpisah dari makhluknya. Bagaimana mungkin ada bagian dari makhluk, baik itu perahu ataupun Musa, kemudian masuk di dalam zat Allah? Bisa enggak? Enggak mungkin, afanifillah. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyatu dengan tubuh makhluk-makhluknya, demikian pula sebaliknya. Walahu halun fi syai'in min makhluqatihi. Demikian pula Allah tidak akan menyatu, tidak akan masuk pada sesuatu dari kalangan makhluk-Nya. Jadi tidak ada makhluk yang masuk ke zat Allah, demikian pula zat Allah tidak akan masuk pada sesuatu pun dari kalangan makhluk-Nya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian itu. Paham? Ini sisi yang kedua. Jadi intinya, sisi yang pertama jelas-jelas pemaknaan tadi sangat tidak masuk akal dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, pemaknaan yang demikian itu juga apa? Terlarang secara syariat. Karena tidak mungkin na'am bagi orang yang memahami akidah dengan benar, ketika dia yakin Allah itu di atas arsy dan terpisah dari makhluknya, kemudian mengatakan ada sesuatu bagian dari makhluk yang menyatu dengan zat Allah. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Nah, paham sampai di sini? Paham? Iqbal? Tidak paham? Baik. Syubhatnya paham belum? Nanti Ridwan paham belum? Nanti minta penjelasan sama Ridwan. Ya, bisa harus paham. Paham Adin? Masih dicerna. Antum kebanyakan isi sih. Jadi isi cernanya paham lama. Tayyib, nyernanya dengan lama-lama. Tayyib. Jadi syubhatnya ini alfanibillah, mereka mengatakan tajri bi ayunina dan walitusna ala ini apa? Harusnya zahir dari kalam Allah itu, nah, harusnya apa? Bahwasanya perahu itu berlayar di mata Allah. Cuma kita katakan tidak benar kalau itu dikatakan zahir Al-Quran berdasarkan dua sisi yang akan disebutkan ini. Yang pertama, dalam kaidah bahasa Arab saja tidak menerima pemahaman yang seperti itu. Contohnya ketika seorang mengatakan fulanun yasiru bi'aini, fulanun yasiru bi'aini, tidak akan mungkin orang Arab mengatakan oh maknanya si fulan itu berjalan di mataku. Nah, saya berjalan di mataku, mungkin tidak. Tidak mungkin, tapi mesti maknanya apa? Fulanun yasiru bi'aini Umar. Maknanya apa? Si fulan berjalan dengan pengawasanku. Maksudnya senantiasa aku melihatnya. Kain. Itu maknanya. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya, nah, tidak mungkin dimaknakan ayat itu demikian. Kenapa? Karena nah, Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy terpisah dari makhluknya, sehingga tidak akan mungkin ada perahu yang kemudian apa berada di dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena tidak boleh ada sesuatu pun dari makhluk yang menyatu dengan apa? Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Paham Maulana? Ini mudahnya. Ya. Taim. Nah, faida tabayyana butlan wa hadha min an-nahiyati al-lafdhiyyati wal ma'nawiyyah ta'ayyana an yakuna dhahirul kalami huwa al-qawlu tsani. Maka apabila telah jelas kebatilan enam hal ini dari sisi lafaz dan sisi makna, maka berarti apa? Menjadi sesuatu yang harus enam dipilih. Ya, sesuatu yang ta'ayyan maksudnya apa? Merupakan keharusan, harus dipilih secara pasti bahwa zahir dari kalam pada kedua ayat tersebut adalah pendapat yang kedua, yaitu maknanya annas safinata tajri wa'inullahi tar'aha wa taqla'uha, bahwasanya perahu itu berlayar nah bersamaan dengan mata Allah senantiasa mengawasi dan menjaganya. Paham? Demikian pula wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillahi yar'ahu wa yaqla'uhu biha. Demikian pula na'am pemeliharaan perawatan Musa na'am itu apa? Terjadi dengan apa? Dengan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dan apa? Dan menjaganya. Paham sampai sini? Nah. Dan ini memang kalau sebagiannya tidak paham wajar, tapi harus berusaha memahami sisi yang simpelnya, fadilah sisi mudahnya. Ingat makna yang hak saja. Makna walitusna alaini apa? tajribi ayunina apa? Ini kalau yang na'am masih belum paham. Taib. Terutama yang belum mempelajari mumtik atau belum mempelajari mutamimah sehingga bahasa Arab masih kesulitan, paham itu. Cuman kalau seorang mampu memahami dengan baik, ini sangat penting. Karena apa? Membantah syubhat dan membongkar syubhat ini hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang. Syubhat semakin banyak, alhamdulillah. Bahkan dengan syubhat-syubhat yang taib, yang terkadang tidak terpikir pada diri kita akan muncul. Ini masih apa? Syubhat-syubhat sejak zaman dulu, sekarang muncul syubhat apa? Yang ternyata juga apa memakan korban. Misalnya main yang dikatakan ustaz siapa itu. Dia membawakan syubhat untuk apa? Kita kembali kepada Islam Nusantara. Jangan Islam seperti Islamnya Arab. Karena kita hidup di Indonesia, harus menghidupkan adat istiadat Indonesia. Sehingga wanita, karena kita Islam di Indonesia, ya tidak perlu pakai jilbab. Nambah pakainya tusuk konde, pakai gelung, dan seterusnya. Itu Islam yang betul. Sehingga dia berjuang. Istrinya yang awalnya pakai jilbab, dia suruh tidak pakai jilbab. Bersabar. Harus bersabar menghadapi ujian. Dicela, di itu. Kita harus bersabar, istiqomah. Sampai ada banyak yang mengikutinya. Allahu musta'an. Ini tidak terpikir di benak kita, kemudian ada seorang muslim, seorang mengaku da'i, kemudian apa? Mengaku bahwasanya inilah yang hak, harus para wanita apa? Membuka jilbabnya. Dengan mengatakan kita harus kembali kepada adat istiadat negeri kita. Ini baru jilbab biasa, apalagi masalah apa? Masalah na'am niqab, masalah cadar dan seterusnya. Maka butuh seorang muslim dan muslimah kokoh. Karena syubhat banyak sekali. Apalagi dengan semakin banyaknya media-media komunikasi. Kalau tidak memiliki benteng yang kuat dengan pemahaman yang kokoh, akan sangat mudah tergelincir oleh yang terima. Kita lanjutkan. Qala wa hadza ma'na qawli ba'dhi salaf bi mar'a minni. Fa inna Allah ta'ala idza kana yaqla'uhu bi 'aynihi lazima min dhalika an yara. Inilah makna perkataan sebagian para salaf ketika memaknakan ayat tajri bi ayunina ay tajri bi mar'a minni, yaitu perahu tersebut berlayar dengan apa? Dengan pengawasan dariku, dengan penglihatan dariku. Maksudnya apa? Karena Allah, tatkala Allah menjaga dengan matanya, dalam artian senantiasa Allah mengawasinya, berarti apa? Mesti kelazimannya Allah melihat, ya, melihat dan mengawasi perahu tersebut. Paham? Sehingga makna dari kalangan salaf tajri bi ayunina ay tajri bi mar'a minni ini bukanlah sesuatu yang batil, tapi inilah memang makna yang harus dipilih. Walazimul makna sahih juz'un minhu kama huwa ma'lumun min dalalatil lafzi haitsu takunu bil mutabaqati wat tadammuni wal iltizam. Dan kelaziman suatu makna yang sahih merupakan bagian dari makna tersebut, sebagaimana hal ini merupakan perkara yang telah diketahui dalam pembahasan dalalatul lafzi di bab awal, di mana dalalatul lafzi ikhwani fillah bisa ditempuh dari tiga sisi, dengan mutabaqah, dengan tadammun, dan iltizam. Ini penjelasannya telah kita lewati di depan. Berarti intinya kalian pegang ini, kesimpulan mudahnya. Dua ayat tersebut tajri bi ayunina berhubungan dengan perahu Nuh. Kemudian walitu sna'alaini berhubungan dengan saat-saat pertumbuhan Musa di tengah-tengah Firaun. Itu maksudnya ikhwani fillah dengan ain di sini bukan maksudnya makhluk-makhluk itu berada di mata Al-Khaliq, di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang benar bahwasanya perahu tersebut ya berjalan dengan pengawasan Allah. Allah senantiasa melihatnya. Demikian pula pemeliharaan Musa, senantiasa Allah melihatnya, menjaganya. Ini makna dari ayat. Dan ini bukan na'am bentuk takwil. Kenapa? Karena itu adalah zahir yang memang harus diambil. Baik, ada pun yang disebutkan oleh Mu'attilah sebagai zahir Quran, maka itu adalah hakikatnya suatu bentuk kekufuran. Paham sampai di sini? Diingat-ingat. Naqtahi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.